Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asri Pukung Raja Rahmani wa Rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah Al-Fawaid Al-Masturah fi Hali Al-Fadhil Kitab A'lam Sunnah Al-Mansurah di Syekhah Kamilah Hafizahallahu Ta'ala. Kita sampai di halaman 122. Di antara bentuk cinta adalah Al-Mu'alah, loyalitas wal-mu'adah dan permusuhan. Dalil bahasanya loyalitas itu karena Allah, demikian juga permusuhan itu karena Allah. Qad ulima, telah diketahui, mimma mara, dari dengan uraian yang telah lewat, persyaratan al-mahabbah sebagai syarat la ilaha illallah, mencintai la ilaha illallah dan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan hal ini yastalzim berkonsekuensi membenci syirik, kekafiran dan orang musyrik atau orang kafir. Ini sama dengan berlepas diri dari syirik dan orang musyrik. Faqilahuma, maka dua-duanya adalah kebalikan dari kalimat la ilaha illallah dan kebalikan dari ahlil kalimat, orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka apa dalil? Loyalitas itu karena Allah dan permusuhan itu karena Allah Azza wa Jalla. Jawabannya di antara yang tercakup di bawah, tercakup di dalam mencintai Allah adalah loyalitas karena Allah dan permusuhan karena Allah. Maka loyalitas itu mengikuti cinta. Karena al-mu'alat atau loyalitas itu mencakup cinta dan yang lain. Cinta dan plus. Bagaimana permusuhan itu mencakup kebalikannya. Jika mu'alat loyalitas itu lebih dari sekedar cinta. Karena bergandeng dengan unsur an-nusrah. Memberikan pembela. Sebagaimana al-mu'adah. Permusuhan itu lebih dari sekedar benci karena digandeng dengan an-nufrah, ketidaknyamanan untuk bersama. Maka kesimpulannya mu'alat itu isinya dua unsur. Yang pertama adalah al-mahabbah, rasa cinta. Yang kedua an-nusrah itu pembelaan. Sedangkan al-mu'adah, permusuhan itu mencakup dua hal, al-burdu, kebencian, ditambah an-nufra, ketidaknyamanan. Fafihi ma'nan za'idan, maka pada mu'alat dan mu'ada, itu terdapat sesuatu hal yang lebih, plus, akan tetapi masih berkenaan dengan bihima, cinta dan benci. Dan orang yang seorang hamba yang betul-betul tulus dalam mencintai Allah, wajib loyalitasnya karena Allah dan permusuhannya karena Allah. Dan loyalitas karena Allah itu artinya memberikan keperpihakan kepada orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang dimaksud dengan benci karena Allah, permusuhan karena Allah adalah memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia yang Allah cintai adalah Rasul dan orang-orang yang beriman. Dan sedangkan orang-orang yang Allah benci adalah orang kafir dan ahlil batil. Menjadi kewajiban seorang hamba supaya loyalitasnya adalah pada orang-orang yang Allah cintai. Dan permusuhannya adalah pada orang yang Allah musuhi. Wahada aslun mustafidun. Dan ini adalah satu kaidah yang sudah terkenal. Peminal ayat al-waridati fi dhalika, dan di antara ayat yang berkenaan dengan hal itu adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, sebagai orang-orang dekat kalian. Artinya janganlah kalian mengandalkan mereka, janganlah kalian mempergauli mereka karena sebagiannya adalah pembela bagi yang lainnya atau lebih dekat dengan yang lainnya dalam masalah menolong dan pembelaan. Karena mereka semua sepakat untuk menyelisih kalian dan memusuhi kalian. Dan siapa yang memberikan loyalitasnya di antara kalian kepada mereka, lantas membantu mereka, maka dia bagian dari mereka. Menjumlatihim bagian dari mereka. Sampai akhir ayat, innama walikumullahu wa rasuluhu walladina amanu. Nya wali kalian adalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman sampai akhir ayat. Fahada dalilun, maka ini adalah dalil min awdahil adillah, termasuk dalil yang paling gamblang bahasanya annal mu'alata, bahasanya loyalitas billahi karena Allah dan memusuhi karena Allah itu adalah malzumatun. Itu adalah konsekuensi dari cinta yang tulus kepada Allah dan Rasulnya. Maka dalam ayat ini terkandung penjelasan tentang keharuman menjadikan musuh-musuh Allah sebagai kekasih. Kemudian yang kedua mengandung penjelasan bahasanya mereka itu loyalitasnya sebagiannya kepada yang lainnya. Kemudian yang ketiga ayat menjelaskan bahasanya siapa yang memberikan loyalitas kepada mereka yaitu Yahudi Nasrani, maka dia bagian dari mereka Yahudi dan Nasrani. Kemudian ayat yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan ayah kalian dan saudara kalian sebagai aulia, artinya ausfia, orang-orang pilihan, bitonah orang yang dekat yang menghalangi kalian dari iman dan menghalangi kalian dari ketaatan. Ini sahabul kufra alal iman, jika mereka lebih mencintai kekafiran daripada iman. Maka Allah Azza wa Jalla melarang memberikan loyalitas kepada mereka jika mereka jadikan kekafiran itu sebagai sesuatu yang dicintai, sesuatu yang muqaddam lebih didahulukan daripada iman, meskipun mereka ini adalah saudara dan ayah sendiri. Dan larangan di sini menghasilkan hukum haram sebagaimana hukum asal larangan. Faman yatawallahu minkum faulaika humudz zalimun. Siapa yang memberikan loyalitas di antara kalian kepada mereka, maka hanyalah mereka orang yang zalim. Dikarenakan meletakkan loyalitas tidak pada tempatnya. Dan fi dzalikal waqti, dan di waktu itu, waktu turunnya ayat ini, iman tidaklah diterima kecuali bagi orang yang mau berhijrah. Oleh karena itu, qul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang tidak mau berhijrah, jika ayahmu, anakmu, saudaramu, istrimu, keluargamu dan harta yang kalian usahakan, iktaraftumuha, maknanya iktasabtumuha, kalian usahakan dan perdagangan yang kalian khawatirkan ruginya, adam nafak, nafak itu laris, tidak laku dan laris, dan tempat tinggal yang kalian senangi, kalian merasa itu bagus, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jadi jalannya, dan cinta di sini adalah yang diinginkan adalah cinta ikhtiari, cinta bukan cinta kodrati, namun cinta yang muncul di atas keinginan kita sendiri, tuna toba'i, bukan cinta yang alami. Karena cinta yang kodrati alami tidak termasuk dalam beban syariat untuk menjaga diri darinya. Maka jika itu semula lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulnya dan jadi jalannya, fatarabbasu ayintadhiru, maka tunggulah sehingga Allah datangkan azabnya, yaitu Allah datangkan keputusannya. Ini adalah ancaman bagi orang yang lebih memilih kelezatan dunia daripada akhirat. Allah la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk pada orang-orang yang fasik. Allah tidak akan bimbing mereka, dan kefasikan adalah keluar dari ketaatan. Dikutip nampaknya dari situs Durarsania, yang di bawah pengawasan saya Alawi Saqaf hafizallahu taala. Wala dalam bahasa Arab itu di kitab Lisanul Arab sama dengan muwalat, sebagaimana kata Ibnu Al-Arabi. Maka kalau ada dua orang yang bertengkar, lantas datanglah pihak ketiga untuk mendamaikan keduanya. Wa yakunu lahu fi ahadihima, maka dan orang ini, pihak ketiga ini, kemudian ada rasa hawa cinta pada salah satu dari keduanya, maka dia kemudian berpihak padanya, atau yuhabihi, dia sungkan padanya. Wala fulanun fulanan, artinya mencintainya. Muli adalah nama yang dipakai oleh banyak orang. Al-Muwalli, bahwa Arab bisa artinya Tuhan, sang pemilik, Sayyid, pimpinan, pemberi nikmat, yang memerdekakan, yang membela, yang mencintai, yang mengikuti. Bisa artinya tetangga, bisa artinya anak paman, bisa artinya sekutu untuk siap perang bareng. Al-Aqid As-Sihar bisa artinya adalah menantu, budak, orang yang memerdekakan, orang yang mendapatkan kebaikan. Ya, wa yulahadu, dan kita bisa lihat fi hadhil ma'ani, dari makna-makna ini bahasanya semuanya adalah berporos pada dua hal, an-nusratu wal mahabbah. Kesediaan untuk membela dan al-mahabbah dan rasa cinta. Wal walaya bil fathi, di fathah itu untuk nasab, membela dan memerdekakan. Mualat bidhomi pakai dhamma, dari kata-kata wala al-qawma. Wal muwala kebalikan dari muada, permusuhan. Wal wali kebalikan dari al adu. Ta'lab mengatakan semua yang menyembah sesuatu selain Allah, maka dia telah menjadikan selain Allah itu sebagai wali. Wali artinya dekat, wa dunu dan dekat. Wal muwala artinya al mutaba'ah, mengikuti. Watawali, sedangkan tawali itu bisa artinya berpaling dan bisa artinya mengikuti. Bagaimana firman Allah Ta'ala, fa'in tatawallau, jika kalian berpaling, Allah akan gantikan sekelompok orang yang selain kalian. Artinya jika kalian berpaling dari Islam, Allah akan ganti sekelompok orang selain kalian. Dan firman Allah Ta'ala, dan siapa yang loyal di antara kalian, loyal kepada mereka di antara kalian, maka dia bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin, sungguh Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Maknanya siapa yang mengikuti mereka dan membela mereka. Penulis kitab Al-Misbah Al-Munir mengatakan al-wali itu wazannya fa'il, maknanya fa'il, dari kata-kata waliya artinya idza qama bihi, jika berdiri dengan bantuannya. Contohnya firman Allah Ta'ala, Allahu waliyul ladhina amanu, Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Dan boleh jadi wali itu maknanya maf'ul. Di haqqil muti, untuk orang yang taat, sehingga ada ungkapan al-mu'min waliyullah. Walahu mu'alatan wa wala'an, itu semacam dengan kota layu kotil, artinya taba'ahu, mengikutinya. Kemudian pengertian barak dalam bahasa Arab, Ibn al-Arabi mengatakan dari kata-kata bari'a artinya takhallasa bebas. Dari kata-kata bari'a yang artinya bersih, wataba'ata dan menjauh. Dari kata-kata bari'a, idza a'dzara wa anzara, jika memberikan peringatan dan menakut-nakuti. Bagaimana firman Allah Ta'ala, bara'atu minallahi wa rasul, artinya i'dzar, wa indar, al-indar peringatan, i'zar dan pemberitahuan. Kemudian pengertian wala dalam makna istilahi, walaya artinya adalah an-nusab, pembelaan, rasa cinta, pemuliaan, menghormati dan bersama yang dicintai secara lahiriah. Bagaimana firman Allah Ta'ala, Allah waliyul ladina amanu, Allah adalah wali orang-orang yang beriman, yukhijuhum minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari tumpukan kegelapan menuju cahaya, walladina kafaru, sedangkan orang-orang kafir, awliya umut tawhud, wali mereka adalah tawhud yang mengeluarkan mereka dari sebuah cahaya ke dalam tumpuan kegelapan. Maka loyal dengan orang kafir artinya mendekatkan diri kepada mereka, menampakkan cinta kepada mereka dengan perkataan, perbuatan dan niat. Pengertian barak dalam mana istilah adalah jauh, bebas dan memusuhi, ba'dal i'dhar wa indar, setelah memberikan alasan dan memberikan peringatan. Penjelasan untuk pengertian al-wala wal-bara, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, walayah kebalikan dari al-adawah permusuhan, al-burdu benci, kebalikan dari al-adawah kebencian, permusuhan, wal-burdi kebencian, wal-bukti dan jauh. Al-wali artinya orang yang qarib, dekat. Ada kalimat dalam bahasa Arab, hada yali hada, artinya yakrubu minhu, dekat. Wa musamma al-mualat, dan yang disebut dengan loyalitas kepada musuh Allah itu terjadi pada banyak cabang. Ada loyalitas kepada musuh Allah yang mengharuskan murtad dan hilangnya Islam secara total. Ada yang kurang dari itu karena tergolong dosa besar dan hal yang haram. Tatkala Allah telah mengikat persaudaraan, rasa cinta, loyalitas, pembelaan di antara orang beriman, Allah larang memberikan loyalitas kepada orang kafir seluruhnya, baik Yahudi ataupun Nasrani, orang-orang yang mulhidit, ateis, orang musyrik dan yang lainnya. Wa musyikin, wa ghayin dan yang lainnya kan menurut usul. Dan di antara kaidah yang disepakati oleh di antara kaum muslimin adalah anna kulla mu'minin muwahidin. Setiap orang yang beriman yang bertauhid meninggalkan semua pembatal keimanan yang syariah itu wajib dicintai, wajib kemudian memberikan loyalitas dan pembelaan padanya. Pekuluman dan semua orang yang berbeda dengan hal itu wajib mendekatkan diri kepada Allah dengan membencinya dan memusuhinya, berjihad dengan lisan, tangan sesuai dengan kemampuan dan kemampuan. Wahai itu dan di mana loyalitas dan walbarak dan melepas diri itu mengikuti atau daripada cinta dan benci, maka pondasi cinta adalah engkau mencintai karena Allah para nabinya, para pengikut para nabi, dan kau benci karena Allah musuhnya dan musuh-musuh rasulnya. Ada kosakata di halaman 124, aqid, al-halif, al-aqid. Kalau al-halif artinya apa, sekutu dalam perang, misalnya dua suku yang mengadakan kesepakatan untuk saling membela jika ada yang menyerang. Atau mungkin al-aqid itu dekat dengan sihir, jadi orang yang punya akad gitu. Secara bahasa sebenarnya tidak ada yang cocok. Nah, kemudian akidah ahli sunnah wal jamaah fil wala wal bara, akidah ahli sunnah wal jamaah tentang keperpihakan dan kebencian. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala menyampaikan kewajiban orang yang beriman memusuhi karena Allah dan memberikan kecintaan karena Allah. Maka jika ada orang yang beriman, maka menjadi kewajibannya untuk loyal, untuk berpihak pada orang tersebut meskipun orang itu mendzaliminya. Karena kedzaliman yang terjadi antara dia dengan kita tidaklah memutus loyalitas atau ikatan keimanan. Dan jika terkumpul pada seseorang itu dua unsur, kebaikan dan kejelekan, fujurun kedurhakaan wa ta'atun dan ketaatan, maksiat dan sunnah, fujur dan ketaatan dan maksiat, sunnah dan bid'ah, maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan loyalitas dan pahala berbanding lurus dengan kebaikan yang ada pada dirinya. Dan berhak untuk mendapatkan permusuhan dan hukuman sesuai dengan kejelekan yang ada pada dirinya. Sehingga terkumpul dalam satu person mujibatil ikram, faktor yang mengharuskan untuk memuliakan dan menghinakan. Gambarannya seperti pencuri yang tangannya dipotong karena mencuri, setelah itu diberi gaji dari baitul mal yang cukup untuk kehidupan, untuk hajatnya, sehingga dia tidak mencuri. Hadza wal aslu, makanya adalah kaidah yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah dan disisi oleh khawarid, mu'tazilah dan orang yang mencocoki mereka. Yaitu kaidah yang disepakati oleh ahlu sunnah adalah jika terkumpul pada diri seseorang kebaikan dan kejelekan, maka dia dicintai dan maka dia dicintai dan dibenci. Ini kaidah yang disepakati oleh ahlu sunnah, tidak sebagaimana khawarij dan mu'tazilah yang tidak ada orang yang dicintai sekaligus dibenci. Kalau enggak dicintai total, ya dibenci total. Demikian juga murji'ah tidak mengenal semacam ini, dicintai sesuai dengan kadar iman dan kebaikannya. Maka juga dibenci total atau dicintai total. Kemudian wala wal bara al qalbi, perpihakan dan berlepas diri yang bersifat hati. Di antara akidah ahlu sunnah wal jamaah dalam topik ini, anal wala'a al-qalbiyah, bahasanya rasa cinta di dalam hati, demikian juga kebencian, wajib utuh. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala menyampaikan, adapun cintanya hati dan bencinya hati, keinginan dan ketidaksukaan hati, maka sepatutnya utuh dan tegas. Tidaklah kemudian mengharuskan berkurang, kecuali dengan berkurangnya iman. Adapun perbuatan badan, kalau cinta, kalau di hati harus sempurna. Kalau ekspresi dengan badan sesuai dengan kemampuan. Pematakan dan jika keinginan hati dan rasa tidak suka hati itu utuh dan sempurna, dan hamba berbuat bersamanya sesuai dengan kemampuannya, fainau yu'ta, maka dia akan diberi pahala pelaku yang sempurna. Ya, jika di hati itu ada keinginan yang sempurna, kemudian hamba ini melakukan sesuai dengan kemampuannya, maka dia akan mendapatkan pahala pelaku yang sempurna. Hal itu karena sebagian orang ada yang rasa cinta dan bencinya, keinginannya dan ketidaksukaannya sesuai dengan kecintaan dirinya dan kebencian yang ada di hati. Tidak sesuai dengan rasa cinta Allah dan Rasulnya dan benci Allah dan Rasulnya. Wahada na'un minal hawa, makanya ada unsur hawa nafsu. Yang jika diikuti oleh seseorang, maka sungguh dia mengikuti hawa nafsunya. Fa'ilam yastajibu lak, jika mereka tidak merespek, tidak respek, tidak memberikan respon baik ya, terhadap ajaanmu, maka ketahuilah bahwasanya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah, siapa yang lebih sesat dibandingkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa hidayah dari Allah. Innallaha la yahdil qawmal zalimin, sungguh Allah tidak akan memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim. Nah, maka di antara hal yang menjadi faktor kebencian adalah kebid'ahan. Maka Syatibi Al-Malik rahimahullah taala menyebutkan dampak buruk bid'ah itu bisa dilokalisir menjadi dua poin. Yang pertama, bid'ah itu melawan syariat, murghamah lahu, melawan syariat. Karena orang yang bikin bid'ah itu memasang dirinya di posisi orang yang hendak mengalat syariat, bukan di posisi orang yang mencukupkan diri bima juddalahu, dengan perkembangan terbaru. Bima huddalahu, bukan judda ya, namun hudda. Mencukupkan diri dengan batasan yang diberikan untuknya. Kemudian bid'ah meskipun kecil adalah penetapan syariat yang baru atau pengurangan atau pengubahan dari bentuk aslinya. Wakulu dalika qad yakunu alal ifra' infirat. Ya, boleh jadi bid'ah itu qad yakunu alal infirat. Berdiri sendiri. Boleh bisa juga mulhaqan, digabungkan dengan hal yang disyariatkan, sehingga dia jadi menjadi cacat bagi hal yang disyariatkan. Walau fa'ala ahadun misla hada fi nafsi syari'ati amidan, tandinya ada orang yang melakukan semisal hal ini, ada syariat itu sendiri dengan sadar, kafir, tentu dia kafir karena menambah dan mengurangi badannya dan mengubah, baik sedikit ataupun banyak, bisa merupakan kekafiran. Nah, kemudian penting pembahasan tentang apa beda loyalitas dengan interaksi yang baik. Maka satu hal yang perlu disadari bahwasanya loyalitas itu satu perkara sendiri dan interaksi yang baik itu perkara sendiri yang lain. Dan dalil dalam masalah ini firman Allah Ta'ala, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan bersikap yang adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Ini Allah itu mencintai orang-orang yang bersikap adil. Ulama berselisih pendapat tentang tafsirnya. Pendapat pertama yang dimaksudkan oleh ayat adalah mereka orang-orang yang beriman di Mekah namun tidak mau berhijrah. Allah izinkan bagi orang yang beriman untuk berbuat baik dan berbuat baik kepada mereka. Ini pendapat mujahid. Pendapat yang kedua yang dimaksudkan adalah bukan penduduk Mekah yang belum mau berhijrah. Yang ketiga, bahkan yang dimaksudkan adalah orang musyrik Mekah selama mereka tidak memerangi kaum mukminin dan tidak mengusir kaum muslimin dari kampung halaman mereka. Allah menghapus hal itu setelah Allah perintahkan memerangi mereka wa yurwa hadha an Qatadah, dan diriwayatkan dari Qatadah. Sedangkan Ibnu Jarir At-Tabari menguatkan bahwa pendapat yang paling utama sebagai pendapat yang benar adalah ucapan man qal, anak yang mengatakan, unia bidalika, yang dimaksudkan adalah Allah tidak memerangi kalian dari orang-orang yang tidak memerangi. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama. Dari semua lam yuqatilukum fid dini min jami asnafil milali. Tidak memerangi kalian karena agama. Dari semua orang-orang yang awsafil milal, memiliki sifat. Atau dari menjami asnaf, dari semua berbagai macam agama, wal adyan, dan agama. Tidak Allah larang jika kalian berbuat baik kepada mereka, menjalin hubungan baik dengan mereka, dan bersikap adil dan objektif kepada mereka. Karena Allah Azza wa Jalla memberikan kalimat general, Allah tidak melarang kalian berkaitan dengan orang yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Maka Allah tidak larang jika kalian berbuat baik dan bersikap adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Maka semua orang yang seperti itu sifatnya, tanpa dikhususkan sebagian tanpa yang lainnya. Dan tidak makna, tidaklah benar ucapan orang yang mengatakan kalau itu sudah dihapus. Li'anna biral mu'min, karena kebaikan seorang mukmin kepada orang lain yang merupakan karena kebaikan orang yang beriman kepada seseorang min ahlil harbi, dan dia adalah orang kafir, yang ada antara dia dengan orang tersebut kekerabatan karena nasab, atau orang yang tidak ada kekerabatan di antara keduanya dan tidak ada nasab, maka berbuat baik itu tidaklah haram dan tidaklah terlarang jika tidak ada dalam tersebut menunjukkan kepadanya atau kepada kafir harbi titik-titik lemah umat Islam atau penguatan mereka. Pikir ausilah dengan senjata atau dengan kira'. Al-Khattabi mengatakan bahwasannya kerabat yang kafir tetap disambung, tetap berbuat baik kepadanya dengan harta dan yang lainnya, sebagaimana kerabat yang muslim juga disambut, disambung sehingga tidak diputus. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan berbuat baik, wasilah menjalin hubungan, dan berbuat baik tidak mengharuskan mencintai dan saling mencintai yang terlarang. Kemudian ada kutipan perkataan Syekh Abdul Aziz Rais tentang dhabit. Tadi ada qurra wasila atau qurra wasila. Qurra artinya ismun yajmu' al-khayla wasila, gabungan antara kuda dengan senjata. Ya, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rais, walladhi yadhar, yang lebih kuat parameter wala yang kafir adalah mencintai orang kafir karena agamanya dan membela mereka dikarenakan agamanya dan ridha dengan agamanya. Inilah yang bisa disimpulkan dari perkataan Syekh Abdul Latif Ibn Abdurrahman Ibn Hasan Sa'adi Dan tegas itulah yang dinukil oleh Ibnu Jauzi. Nah, demikian kita lanjutkan ba'dal isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan atau membaca kutipan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rais tentang ini satu hal yang penting ya, dhabit al-wala al-kufri. Supaya bisa kita punya acuan yang jelas tentang bagaimanakah wala yang membatalkan iman dan yang tidak. Beliau katakan walladhi, kita ulangi, walladhi yadhar, dan pendapat yang lebih kuat. Maka kata-kata ini menunjukkan kalau ini adalah ijtihad. Ini bukan satu hal yang bersifat harga mati. Ini tidak boleh ada ulama yang punya pendapat yang berbeda. Bahasanya wala kekafiran adalah mahabbatul kufar, mencintai orang kafir karena agamanya, dan memberikan pembelaan kepada mereka karena agamanya, dan ridha dan senang dengan agamanya. Dari mana asal dhabit ini atau parameter ini disimpulkan dari perkataan Syaikh Abdul Latif Ibn Abdurrahman Ibn Hasan Sa'di, dan tegas apa yang dikutip oleh Ibnul Jauzi, dikatakan oleh Al-Alusi, As-Sanqiti dan Ibnu Taimiyah. Dalilnya adalah hadis yang diriatkan oleh As-Sittah, Kutubus Sittah kecuali Ibnu Majah, dari Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang kisah Hatib Ibn Abi Balta'ah yang mengirim surat kepada Quraisy, memberitahukan dan membocorkan kepada mereka kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menaklukkan kota Mekah. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyai Hatib, "Ya Hatibu mahada?" "Wahai Hatib, apa ini?" Hatib mengatakan, "Jangan tergesa-gesa memvonis aku. Sesungguhnya aku adalah seorang yang nempel dengan Quraisy, padahal aku bukan bagian dari Quraisy. Fakana man ma'aka min ahli muhajirin, sedangkan muhajirin yang bersama wahai sang Nabi, mereka punya kerabat yang melindungi keluarga mereka di Mekah. Maka aku ingin idza fatani dzalika minan nasab, jika aku tidak mendapatkan hal itu dari sisi nasab di tengah-tengah Quraisy, maka fihim di tengah-tengah mereka aku punya jasa, yang dengan jasa itu mereka melindungi kerabatku. Aku tidak melakukan hal tersebut karena kafir atau kemurtadan, ingin murtad dari agama, bukan pula ridha dengan kekafiran setelah masuk Islam." Respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu shadaqakum," Hatib itu jujur kepada kalian. Maka perkataan Hatib ditambah persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tegas menunjukkan bahasanya semata-mata perbuatan Hatib itu bukan kekafiran, bukan kemurtadan dari agama. Seandainya semata-mata perbuatan Hatib itu kekafiran, maka Hatib tidak perlu mengatakan aku tidak melakukannya kekafiran. Karena semata-mata kekafiran itu kekafiran. Bagaimana orang yang mengejek Allah itu tidak sah beralasan aku tidak mengatakannya karena kafir. Karena semata-mata mengejek Allah itu sudah kekafiran. Kemudian dalam perkataan Hatib bin Abi Balta ini terdapat penjelasan tentang parameter kekafiran. Karena beliau mengatakan tidak aku lakukan hal ini karena senang dengan kekafiran setelah masuk Islam. Jika ada menyangka, karena tadi ada ijtihadi tadi, maka ada bantah berbantah, ada diskusi. hukia atau haka ba'dul ulama, sebagian ulama menghikayatkan bahasanya semata-mata bantu orang kafir itu kafir. Jawabannya, hikayat atau ijma' yang dihikayatkan ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, keluar dari hal yang sedang diperselisihkan. Macam perkataan Ibnu Hazm di Al-Muhalla, sahih bahwasannya firman Allah Ta'ala, siapa yang loyalitas, memberikan loyalitas kepada mereka orang kafir di antara kalian, maka dia bagian dari mereka. Kata Ibnu Hazm, ini adalah wa'al dhahiri, mengikuti dhahirnya, bahasanya dia adalah orang kafir dari bagian orang-orang kafir. Kata Ibnu Hazm, bahada haqqun la yakhtalifu fi ithnani minal muslimin. Ini sebuah kebenaran yang tidak mungkin ada dua muslim yang memperselisihkannya. Ya, maka perkataan Ibnu Hazm ini dalil tentang kafirnya tawalli. Maksudnya tawalli itu kekafir. Padalika annana nakhtalifu, kita berselisih pendapat tentang ya, kekafiran mutawalli. Akan tapi apa itu tawalli dan siapa itu mutawalli? Orang yang melakukan tawalli. Ini yang menjadi pembahasan. Ini yang menjadi perselisihan. Dan perkataan Ibnu Hazm tidaklah bermanfaat sedikit pun mengenai penjelasan makna tawalli. Hanya menunjukkan kafirnya pelaku tawalli. Ini jelas tidak ada kebingungan dan tidak ada perselisihan. Kemudian seandainya al-iftirad kita andaikan bahasa Ibnu Hazm menukil ijma, fa inna yuqal, maka kita katakan padanya sebagaimana yang kita komentar yang diberikan untuk kondisi yang kedua. Yang kedua, mereka ulama yang menghikayatkan ijma, ja'alu, mereka menjadikan bahasanya menolong orang kafir, semua bentuk bantuan kepada orang kafir. Sampai-sampai ucapan wahadal ijma' dan ijma' semacam ini, sampai ucapan membantu orang kafir itu batal iman, makhrumun biyakini. Secara yakin itu adalah ijma' yang tidak benar dan betul tentang tidak benarnya ijma' yang dikaitkan sebagai berikut. Pertama, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menegaskan bahasanya hatib tidak kafir. Padahal perbuatannya adalah membantu, bantuan yang demikian kuat untuk orang kafir di hadapan tentara Islam yang akan dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan pada Syafi'i, apa pendapatmu tentang seorang muslim yang menulis surat kepada orang musyrik kafir harbi, bahasanya kaum muslimin ingin menyerang kalian, atau membeberkan titik kelemahan kaum muslimin, apakah halal darahnya, yakunu fi dzalika, dan dalam perbuatannya tersebut terdapat dalil kalau dia mualatul musyrikin. Ya, mumala'atul musyrikin. Harusnya mualatu mungkin. Oh. Sama mumala atau sama mala ayu maliu, menolong dan membantu. Maka jawaban Asy-Syafi'i, tidak halal darang orang yang terbukti dia memiliki kehormatan sebagai muslim, tidak halal kecuali jika melakukan kejahatan membunuh atau berzina setelah muhsan, atau kafir dengan kafir yang jelas setelah iman. Kemudian dia kokoh di atas kekafiran. Dan tidaklah menunjukkan titik kelemahan muslim atau membantu orang kafir dengan mengingatkan bahasanya kaum muslimin ingin melakukan gharar serangan tiba-tiba supaya mereka waspada terhadap serangan. Atau ayat taqaddam fi nikayatil muslimin, atau kemudian supaya maju untuk menyerang kaum muslimin, ini semua belumlah bikufrin bayinin, kufur yang nyata. Maka kutanyakan pada Syafi'i, apakah engkau katakan ini berdasarkan hadis ataukah kias? Maka jawaban Syafi'i, maka kujawab itu berdasarkan hal yang tidak boleh bagi seorang muslim. La yasa'u musliman ilmuhu, ilmuhu indi, tidak boleh bagi seorang muslim yang mengetahuinya menurutku, tidak boleh baginya menyelisihinya. Dan ini berdasarkan bisunnah al-mansusah, nas yang tegas setelah istidlal bil kitab, setelah berdalil atau melakukan kias dengan Al-Quran. Faqila li Syafi'i, ditanyakan pada Syafi'i, sebutkan hadis tentang hal ini. Kemudian Syafi'i membawakan hadis Hatib ibn Balta'ah. Kemudian Syafi'i mengatakan fi hadal hadis, di hadis ini wasofna, dan apa yang kami deskripsikan, apa yang kami jelaskan kepada anda, nanti membuang hukum dengan penggunaan sangkaan. Walima kana al-kitab, karena suratnya al-hatib itu yahtamilu, dimungkinkan. Ayakuna makola hadibun, bahasanya sebagaimana dikatakan oleh hatib, kama kola sebagaimana dikatakan min annahu, bahasanya dia tidaklah melakukan itu karena ragu dengan Islam. Dan bahasanya hatib itu melakukan hal itu untuk melindungi keluarganya. Dan dimungkinkan kalau itu adalah ketergelinciran, bukan karena kebencian terhadap Islam. Dan dimungkinkan makna yang paling jelek, yaitu karena kekafiran. Maka perkataan hatib itulah yang dibenarkan untuk ihtimala fi'luhu, untuk perbuatannya yang mengandung berbagai macam kemungkinan. Dan putusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hatib, bahasanya tidak boleh ada hukuman mati untuk hatib, walam walam yastamil alaihi al-aghlab, dan Nabi tidak menggunakan untuk hatib kemungkinan yang paling kuat, dan tidak ada seorang pun yang akan melakukan bimislihat dan dalam semisal ini sesuatu yang lebih besar fidzahir, dalam kemungkinan yang lebih mendekati minhu darinya. Karena perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mubayyinun, itu terbedakan tentang keagungannya bagi semua manusia setelahnya. Maka orang yang membocorkan kepada orang musyrik tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyerang tiba-tiba mereka, fa saddaqahu antas Nabi membenarkannya ma'aba alaihi al-aghlab. Nabi tidaklah mencelanya dengan yang paling kemungkinan yang paling dominan yang terbetik di dalam jiwa. Fayakunu lidhalika makbulan kana min ba'dihi fi aqal min halihi. Fadhalika maha fayakunu lidhalika oleh karena itu makbulan diterima kana man ba'dahu untuk orang setelahnya untuk hal yang lebih remeh daripada keadaan hati. Wa aula dan yang lebih utama diterima semisal makubila minhu diterima dari hatib. Ilali Syafi'i ditanyakan pada Syafi'i apa pendapatmu jika ada orang mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada hatib qad shadaqa, hatib itu jujur. Inama tarakahu, Nabi itu membiarkan hatib karena pengetahuan Nabi tentang jujurnya hatib. Bahasanya perbuatannya itu la bi anna fi'la, bukan karena perbuatan hatib itu dimungkinkan jujur dan tidak jujur. Maka jawabannya sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang munafik itu bohong. Dan Nabi melindungi darah mereka berdasarkan lahiriahnya. Maka jika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan putusan untuk hatib dengan berdasarkan pengetahuan Nabi tentang jujurnya hatib, maka putusan Nabi untuk orang munafik dengan hukuman mati adalah karena Nabi tahu kebohongan mereka. Namun ternyata walakin akan tapi Nabi hanyalah memberikan penilaian fikulin untuk semuanya, untuk hatib demikian juga untuk orang-orang munafik dengan adh-dhahir. Dengan apa yang apa yang nampak. Dan Nabi serahkan kepada Allah minhum asrar, rahasia minum dari orang-orang munafik. Wali Allah dan supaya tidak para qadhi ba'dahu setelah Nabi ayada'a meninggalkan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka putusan Nabi itu bersifat general hatta ya'tiya minhu dalalatun, sampai terdapat dalil kalau yang diinginkan adalah sesuatu yang spesifik. Atau au yakunu dhalika mawjudan au an jama'atin, atau yang diinginkan adalah spesifik atau sekelompok kaum muslimin yang mereka tidak mungkin di tengah-tengah mereka, mereka tidak mengetahui sunnah. Atau hal itu ada dalam kitab Allah, dalam Al-Quran. Fakaifa yuqalu ba'da dhalika, maka bagaimana dikatakan setelah itu bi'ayi i'anatin, maka bantuan seperti apakah ditawali yang merupakan kafir dengan ijma. Kemudian kutipan perkataan Al-Qurtubi saraha bi wuduhin dengan tegas, dengan jelas menegaskan siapa yang bolak-balik memberitahukan pada orang kafir titik kelemahan kaum muslimin, layak bu. Dia tidak kafir jika keyakinan itu bersih. Wadafi'u, dan faktor pendorongnya adalah perkara duniawi. Padahal ini adalah bantuan luar biasa untuk orang kafir. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, siapa yang banyak membocorkan kepadanya titik kelemahan kaum muslimin dan mengingatkan kepada mereka, dan yu'arif, dan memberitahukan pada musuhnya berita-berita kaum muslimin, maka ini orang ini tidaklah kafir jika perbuatannya karena tendensi duniawi dan akidahnya dalam masalah ini bersih, sebagaimana dilakukan oleh Hatib saat berniat seperti itu dalam perkara itikadi alias dia agak punya jasa dan tidak berniat murtad dari agama. Maka bukankah ini sharih tegas dalam tidak benarnya klaim ijma yang menegaskan bahwa sekecil apapun bantuan berupa ucapan ataukah perbuatan maka itu tawallin yang berisi kekafiran. Dan Ibnu Jauzi rahimahullah taala mengatakan siapa yang memberikan tawalli di antara kalian pada mereka maka sungguh dia bagian dari mereka. Tentang ini ada dua pendapat. Yang pertama, siapa yang memberikan tawalli dalam agama, maka dia adalah bagian dari mereka dalam kekafiran. Yang kedua, dalamannya tawallahum, siapa yang memberikan loyalitas padanya dalam perjanjian, maka dia bagian dari mereka dalam mukhalafatil ahdi, melanggar perjanjian. Ya, falahid, maka perhatikanlah wahai pembaca yang mulia, bahasanya Ibnul Jauzi dengan perkataan beliau ini tidak hanya melanggar ijma' yang diklaim saja, bahkan beliau tidak menghikayatkan adanya pendapat yang diklaim sebagai ijma', yaitu tawali kekafiran itu dengan bantuan dengan kadar sedikit apapun meskipun hanya sudah ucapan. Adanya pendapat semacam ini tidak dikaitkan oleh Ibnu Jauzi dari adanya berbagai macam pendapat dalam masalah ini. Padahal Ibnu Jauzi muhawalah berupaya karena beliau terkenal dengan luas telaahnya untuk mengumpulkan semua perkataan dari tafsir dalam tafsirnya Zadul Masih. Bagaimana yang beliau tuliskan pada putranya dalam merekamkan nasihat dan menjelaskan kepadanya pentingnya tafsir Ibnu Jauzi. Pematarka al-Mughni beliau katakan pada putranya dalam nasihatnya pematarka al-Mughni wal-Zadul Masir hajatan ila syai'in natafasi. Itulah al-Mughni dan Zadul Masir tafsirnya Ibnu Jauzi itu membutuhkan satupun buku tafsir. Siapa yang menguasai Zadul Masir tidak perlu buku tafsir yang lain. Kemudian Abu Fadl Mahmud Al-Alusi mengatakan yang dimaksud dengan wa may tawallahu minkum fa innahum minhum adalah kafir semisal mereka secara hakiki. Ini dikaitkan dengan Ibnu Abbas. Dan boleh jadi idza kana tawallim jika tawali tersebut dari sisi mereka ini Yahudi atau Nasrani. Kemudian Imam Madzhab yang empat, Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i serta Ahmad rahimahullah ta'ala tidak berpandangan kafirnya Al-Jasus, kafirnya mata-mata, yaitu seorang Muslim yang menyebarkan rahasia kaum Muslimin kepada orang kafir. Ini pendapatnya juga dipelai oleh Ibnu Taimiyah. Dan akan datang nukilan dari penting tentang dari Ibnu Taimiyah di akhir pembahasan berkenaan dengan ayat tawalli. Maka jika semata-mata membantu orang kafir itu membatalkan iman, ya artinya jasus itu orang yang batal imannya. Ternyata tidak. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan sabata telah terbukti bahwasanya Hatib bin Abil Balta'ah tatkala ditahan Ubisa alaihi ditanya oleh Umar radhiallahu anhu atau Umar meminta pada Nabi boleh memegang lehernya Hatib, namun Nabi tidak memberikan izin dan kesempatan pada Umar. Maka Nabi katakan, tidak engkau tahu bahasanya Allah melongok peteran perang Badar dan mengatakan i'malu masyitum, berbuatlah sesuka hati kalian, telah aku ampuni kalian. Dan para ulama berselisih pendapat fidalika tentang hal ini. Sahnun Madzhab Malik mengatakan Idza katabal muslim ahlal harbi, jika seorang muslim berkirim surat membocorkan rahasia kepada kafir harbi, kutila, dia dihukum mati. Tidak perlu dimintai tobatnya dan namun hartanya untuk ahli warisnya. Sedangkan ulama Malikiyah yang lainnya mengatakan dicambuk dengan cambuk yang bikin sakit dan ditahan dalam waktu yang lama dan dijauhkan dari wayunfa min maudiin, dia dibuang dari tempat yang dengan tempat itu dia dekat dengan orang kafir. Sedangkan Ibnu Qayyim berpendapat dia diberi hukuman mati dan tidaklah diketahui baginya pintu tobat, maka dia seperti zindiq. Syafi'i, Abu Hanifah dan Ahmad mengatakan hukumannya adalah tidak ada hukuman mati. Wal Fariqani dan dua kelompok dalam ini semuanya berdalil dengan kisah Hatib. Qataqadam dikuwaji dan telah disebutkan tentang sisi pendalilan mereka. Sedangkan Ibnu Aqil mencocoki, Ibnu Aqil dari Ashab Ahmad mencocoki Malik dan para pengikut. Kemudian Syekh Al-Muhaqqiq Abdurrahman As-Sa'di di tafsirnya, siapa yang memberikan tawalli dari kepada mereka di antara kalian, dia bagian dari mereka. Sukala Ibnu Sa'di mengatakan, karena tawalli yang sempurna, ingat yang sempurna mengharuskan berpindah pada agama mereka. Sedangkan tawalli yang tidak sempurna disebut tawalli kecil, itu mendorong pada tawalli banyak. Kemudian bertahap sedikit demi sedikit sehingga akhirlah hamba itu bagian dari mereka. Sekian kutipan. Fahada syarihun, maka ini kutipan yang tegas. Pastinya kekafiran tidaklah terjadi kecuali dengan tawali yang sempurna. Adapun tawali bentuk yang lainnya bukan kekafiran. Dan tawali yang sempurna berkaitan dengan agama dan ini adalah perkara keyakinan. Kemudian al-alama al-usuli, ahli usul fikih, ahli tafsir sama Muhammad Amin Sangkiti, dia mengatakan dalam tafsirnya untuk firman Allah wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum, dia katakan dan bisa disimpulkan dipahami dari zahir berbagai ayat ana man tawallal kufara, maksudnya orang yang memberikan tawalli kepada orang kafir secara sengaja dan tidak dipaksa, rohbatan fihim, karena minat dengan orang kafir, maka dia kafir semisal mereka. Kita lihat, maka Ibnu Sa'di tidak menjadikan Syamin Singkiti tidak menjadikan vonis kafir secara mutlak, namun digandeng dengan perkara hati atau keyakinan, yaitu tawali kepada orang kafir, rohbatan fihim, karena minat dengan orang kafir. Dan saya Muhaqqiq Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di tafsirnya untuk ayat Al-Ma'idah wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum, dakara bahasanya menolong orang, memberikan pembelaan pada orang kafir termasuk dosa besar, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menumpuk kami bukan bagian dari kami, dia telah muslim dari Abu Hurairah. Kemudian Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan al-muhim, kesimpulannya al-muhim ala kulli halin, ya apapun wala hasil, kesimpulannya minhuna, dari ini diketahui bahasanya kosakata mualah yang Allah larang adalah mualah, loyalitas dan bentuk menolong, membantu, mimma ya'udu alim bin naf'i, memberikan manfaat padanya. Ini satu hal yang haram. Akan tapi kukatakan kepada kalian, ila idza awanahum, kecuali jika membantu mereka dan menolong mereka, ala ma huwa, untuk menghadapi yang lebih menyakiti kaum muslimin dibandingkan orang kafir ini, maka ini tidak mengapa. Ada dua orang kafir berperang, satu sengit permusuhannya kepada kaum muslimin, satunya tidak terlalu, maka boleh membantu yang tidak terlalu menyakiti kaum muslimin supaya menang menghadapi orang kafir, sesama orang kafir yang menyakiti kaum muslimin. Ya, jika mendolong satu negara kafir ala untuk menghadapi orang kafir yang lebih besar menyakiti kaum muslimin. Nah, ini tidak mengapa. Kita lihat bahasanya beliau tidak memvonis semata-mata nusa memberikan pembelaan itu kekafiran. Maka para pembaca alaih sahad al-ijma, bukankah ijma itu terlanggar, itu tidak benar. Buktinya mereka-mereka para ulama besar, kibar, ulama besar tidak memvonis kafir mata-mata yang menyebarkan rahasia kaum muslimin pada orang kafir. Padahal pembocoran info ini qad yakunu, boleh jadi ma'adahu, dampaknya adalah terbunuhnya puluhan orang kaum muslimin, bahkan ratusan kaum muslimin. Maka dengan ini jelaslah bagi Anda secara terang bahasanya ijma' yang diklaim itu tidak tepat hingga tidak benar. At-ta'wilu alihim, menjadikan sebagai acuan menurut orang yang objektif yang mengetahui tidak benarnya klaim ijma' ini. Dan sebagian mereka berupaya agar menjadikan permasalahan mata-mata itu permasalahan khusus, tidak bisa digunakan untuk melanggar ijma. Maka ini adalah upaya yang gagal karena sejumlah alasan dan pertimbangan. Ya, demikian yang kita baca. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhu da'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.